Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin amma ba'd. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Setelah kita menyelesaikan bab tentang al-iman bil qadar, sekarang kita lanjutkan bab yang sesudahnya. Kita tunda terlebih dahulu bab al-iman bil yaumil akhir. Bab yang sesudahnya persis yaitu tentang haqiqatul iman wa hukmu murtakibil kabirah. Hakikat keimanan dan hukum bagi pelaku dosa besar. Dimulai dari perkataan penulis, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah anna din wal iman qaulun wa amalun. Baik. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, wa min usuli ahli sunnah wal jamaah. Di antara dasar-dasar keyakinan ahli sunnah wal jamaah, anna dina, bahwa apa yang Allah perintahkan, semua yang Allah perintahkan, ad-din maknanya di sini adalah semua yang Allah perintahkan, wal iman dan keimanan, qaulun wa amalun, definisinya adalah ucapan dan perbuatan. Jadi kalau kita perhatikan isi ajaran agama Islam ini, ad-din ini, itu tidak terlepas dari syariat tentang ucapan ataupun amalan. Juga demikian, kandungan dan cakupan keimanan, kalau kita perhatikan, tidak terlepas dari qaulun wa amalun, ucapan dan perbuatan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah wa akhwat fillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita fokus mempelajari tentang definisi iman dan pengaruhnya dalam masalah keagamaan seseorang. Kalau seseorang itu benar memahami definisi iman dan melaksanakan tuntutannya, maka dialah ahlus sunnah wal jamaah. Jika seorang itu salah, namun jika seorang itu salah dalam memahami keimanan, sehingga aplikasinya pun juga salah, maka dia bisa terjatuh dalam kelompok sesat yang sering kita dengar namanya. Entah itu Khawarij, Mu'tazilah, ataupun Murji'ah. Ketahuilah bahwasanya mereka ini tersesat sampai sejauh itu gara-gara sederhana sebetulnya. Enggak mampu memahami definisi iman dengan benar, dan lebih lanjut untuk selanjutnya mereka dalam aplikasinya terjatuh dalam kesalahan akibat pemahaman yang salah tadi. Mari kita terlebih dahulu periksa satu paragraf panjang ini yang akan kita pelajari pada sore hari ini dari perkataan penulis wa min usuli ahli sunnah wal jamaah sampai perkataan penulis di akhir bab ini, yaitu wala yuslabu mutlaqal ismu. Itu paragraf, satu paragraf panjang bahasan kita pada kesempatan kali ini insyaallah. Kalau kita perhatikan satu paragraf panjang itu, Syekhul Islam sangat sistematis di dalam menyusun pokok-pokok pikiran. Kalimat-kalimat awal beliau sedang menjelaskan definisi iman yang dicetuskan, dirumuskan dari dalil-dalilnya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Kemudian setelah itu beliau beberapa baris sesudah definisi iman, beliau menyebutkan konsekuensi kalau pemahaman terhadap keimanan, terhadap definisi iman itu benar, maka konsekuensinya pun juga benar. Setelah itu turun sedikit pada kalimat yang selanjutnya, yaitu disebutkannya beberapa dalil. Itu hakikatnya penulis setidaknya menginformasikan dua perkara. Ketika kita sudah masuk dalil-dalil, hakikatnya menginformasikan dua perkara, yaitu dasar dari definisi iman yang barusan disampaikan dan isyarat ada kelompok yang menyimpang dalam memahami definisi iman serta bantahannya. Terakhir, dua kalimat terakhir pada paragraf yang panjang ini ditutup oleh penulis dengan sistematika yang indah. Penulis menjelaskan kesimpulannya tentang i'tiqad, keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah dengan mengatakan wa naqulu huwa mu'min naqisul iman huwa mu'min bi imani fasikun bi kabiratihi fala yu'tal ismal mutlaq wala yuslabu mutlaqal ismi. Langsung kesimpulannya fokus kepada bantahan telak terhadap kelompok yang menyimpang dalam masalah memahami definisi iman. Begitu kurang lebihnya yang akan kita pelajari pada sore hari ini insyaallah ta'ala. Baik, kita mulai definisi iman qaulun wa amalun. Ketika kita dapatkan dalam kitab-kitab a'immah ahli sunnah wal jamaah definisi iman itu dengan dua kalimat yang masyhur dengan redaksi yang berbeda, yang pertama qaulun wa amalun dan yang kedua i'tiqadun bil janan wa qaulun bil lisan wa amalun bil arkan. Itulah yang masyhur di kitab-kitab ahli sunnah wal jamaah, a'immah ahli sunnah wal jamaah dengan dua redaksi yang berbeda. Redaksi yang pertama dua poin, qaulun wa amalun ketika mendefinisikan keimanan. Redaksi yang kedua sama-sama berasal dari a'immah ahli sunnah wal jamaah, yaitu dengan tiga poin, i'tiqadun bil janan atau dengan bahasa lain aqdun bil janan, keyakinan dalam hati, wa qaulun bil lisan dan ucapan dengan lisan, wa amalun bil arkan dan amalan dengan anggota tubuh lahiriyah, zahir. Tiga poin dalam mendefinisikan keimanan. Lengkapnya lima poin, tapi dua poin yang berikutnya sama dengan redaksi yang pertama. Jadi redaksi yang pertama itu terkait dengan yazidu wa yanqus, itu sama dengan redaksi yang kedua. Maka tidak kita begitu fokuskan. Karena masing-masing redaksi tadi dalam definisi iman yang semuanya berasal dari yang semuanya adalah cetusan a'immah ahli sunnah wal jamaah dalam merangkum dalil-dalilnya dari Al-Quran dan As-Sunnah yang sahihah, itu terdapat dua redaksi. yang satu 2 poin, yang satu 3 poin. Kalau 2 poin yang sama di akhir-akhir tidak dihitung. Apa 2 poin yang sama? Yazidu wa yanqus, bertambah dan berkurang. Jadi pada redaksi yang pertama lengkapnya qaulun wa amalun yazidu wa yanqus. Kalau redaksi yang kedua lengkapnya i'tiqadun bil janan, qaul bil lisan, amal bil arkan, yazidu wa yanqus, begitu. Jadi yazidu wa yanqus itu dua-duanya ada pada dua redaksi. Cuman tidak kita fokuskan karena sepakat gitu loh. Yang kita ingin angkat di sini perbedaan redaksional. Yang satu 2 poin, yang satu 3 poin. Apakah ini mimbabi ikhtilafi tanawwu atau tadad? Apakah ini dibawakan kepada perbedaan variatif atau perbedaan kontradiksi? Perbedaan yang hanya sekedar redaksi saja intinya sama, atau perbedaan yang memang esensial telah terjadi kontradiktif, berlawanan total? Jawabannya al-ula, yaitu kalimat pertama tadi, bahwasanya ini ikhtilaf, ikhtilaf tanawwu, ini perbedaan, perbedaan variatif. Mengapa demikian? Setidaknya ada dua alasan. Yang pertama, maksud yang mendefinisikan dengan redaksi qaulun wa amalun, qaulun terbagi dua, amalun terbagi dua, yaitu ada qaulun zahir dan qaulun batin, ada amalun zahir dan amalun batin. Batin itu hati maksudnya. Zahir anggota tubuh lahiriah, yang nampak di mata, terdengar telinga itu. Jadi totalnya 4 poin. Itu jawaban pertama. Jawaban kedua, bagi yang membagi 3 pun, 3 poin, yang menyetuskan dengan redaksi yang terdiri dari 3 poin tadi, i'tiqad bil janan, qaul bil lisan, amal bil arkan, itu maksud dari i'tiqad bil janan, maksud dari keyakinan di sini itu keyakinan yang diiringi dengan amalul qalb. Begitu penjelasan Syekhul Islam dalam majmu' fatwanya. Sedangkan i'tiqad bil janan itu sendiri muradif, sinonim dari dengan qaulul qalb. I'tiqad bil janan sendiri itu sesungguhnya qaulul qalb, ucapan hati. Namun yang mendefinisikan dengan 3 poin itu memaksudkan i'tiqad di sini adalah yang diiringi, yang bergandengan dengan amalul qalb. Dengan demikian sesungguhnya maksud 3 poin tadi ya 4 poin juga. Karena poin pertama qaulun qaulul qalbi wa amalul qalb. Yang kedua qaul lisan, yang ketiga qaul lisan, yang keempat apa? Amal bil arkan. Totalnya sama 4, sama-sama 4. Itulah namanya ikhtilaf tanawu, variatif. Hakikatnya sama, karena ketika ditanyakan apa maksud kamu menyatakan, apa maksud Anda menyatakan i'tiqad bil janan? Oh, maksudnya i'tiqad yang tidak bisa dipisahkan dengan amalul qalb. Sementara i'tiqad sendiri itu adalah qaulul qalb. Karena wallahu taala alam bisawab, barangkali Syekhul Islam ketika menulis kalimat matan sesudahnya itu kan tafsil terperinci. Sebelumnya itu qaulun wa amalun ijmal global. Kemudian beliau perinci apa maksud qaulun wa amalun. Dalam matan ini beliau perinci qaulul qalbi wal lisani wa amalul qalbi wal lisani wal jawarih. Wallahu taala alam bisawab, barangkali hal yang mendorong beliau memperinci seperti ini adalah karena beliau istihdar. Hadir di ingatan beliau bahwa di antara a'immah ahlussunnah wal jamaah dalam mendefinisikan keimanan ada yang pakai redaksi yang lain. Sehingga saya merasa perlu menjelaskan qaulun wa amalun ini hakikatnya enggak berbeda dengan yang mendefinisikan dengan tiga poin, i'tiqad bil janan, qaul bil lisan, amal bil arkan. Nah, begitu. Jadi masya Allah setiap kalimat demi kalimat dari para imam ahli sunnah wal jamaah itu terdapat keberkahan. Biasanya demikian, ada maksud-maksud ilmiahnya. Mengapa demikian, mengapa memperinci, mengapa mengglobalkan dulu, mengapa urutannya sudah ini membahas ini, mengapa kok tidak yang ini, dan seterusnya. Ada taksimat, ada ta'rifat, ada qawaid, ada dawabit. Walaupun kalimatnya pendek-pendek. Itu faedahnya belajar mutun, belajar matan-matan. Pendek, faedahnya mudah diingat, tapi ternyata ketika disyarah mendalam, meliputi ta'rifat, definisi-definisi, meliputi kaidah-kaidah ilmiah, patokan-patokan ilmiah, meliputi apa taksimat, pembagian-pembagian, sehingga dengan menghafal matan yang pendek itu orang sudah bisa menjabarkan panjang lebar. Itu keberkahan. Baik, kita teruskan. Qaul qalbi wal lisan. Maksud dari qaulun wa amalun dijelaskan oleh Syekh, ucapan hati dan lisan. Wa amalul qalbi, amalan hati, wal lisani wal jawarih. Dan amalan lisan serta jawarih. Amalan lisan jawarih itu amalan anggota tubuh zahir, karena lisan termasuk anggota tubuh zahir juga. Jawarih anggota tubuh zahir. Sekarang kaidah untuk bisa mengetahui beda perbedaan qaulul qalbi dan amalul qalb. Kalau qaulul lisan faham, mudah. Kalau amalul jawarih mudah, karena nampak, kelihatan. Ucapan lisan ya, kalau bagian dari keimanan ya semua yang dicintai oleh Allah. Ucapan, semua ucapan lisan yang dicintai oleh Allah, zikrullah, baca Al-Qur'an, al-amr ma'ruf nahyu anil mungkar dengan lisan, menasihati dan seterusnya. Kalau amalan anggota tubuh zahir ya banyak, sholat, puasa, jihad dan seterusnya. Pokoknya seluruh amalan anggota tubuh zahir yang dicintai oleh Allah. Nah sekarang yang agak butuh perhatian, qaulul qalbi wa amalul qalb. Apa bedanya? Bagaimana membedakannya? Apa contoh-contohnya? Ulama menjelaskan, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, perbedaan antara aqwalul qalbi dan amalul qalb, bahwasanya kalau aqwalul qalb itu terkait dengan keyakinan dan pengetahuan, ma'rifah, i'tiqad dan ma'rifah. Jadi kalau ada orang mengetahui ini halal, ini haram dan meyakininya, itu namanya dia sedang beribadah dengan ibadah hati jenis qauliyah. Enggak gratisan. Anda belajar di sini itu enggak gratisan. Anda dapat pahala dari Allah. Walaupun anggota tubuh lahiriah Anda sedang diam, tapi hati Anda sedang beribadah menyembah Allah Ta'ala dengan mengetahui ini halal, ini haram. Dengan meyakini bahwasanya Allah itu Esa. Dengan meyakini bahwasanya keimanan itu terdiri dari ucapan dan perbuatan, diintisarikan dari dalil-dalilnya. Dengan mengimani bahwasanya khawarij itu salah dalam memahami definisi iman, dalam memahami dalil-dalil tentang masalah iman. Itu enggak gratisan. Itu Anda sedang melakukan aktivitas ubudiyah berupa ibadah qauliyah, yaitu qaulul qalb, ucapan hati, karena sedang meyakini, sedang mengetahui. Adapun a'malul qalb, qalb, a'malul qulub, ini maksudnya adalah harokah, gerakan hati yang membuahkan amal zahir dan ucapan lisan. Gerakan hati yang dicintai oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya. yang membuahkan amal dan ucapan zahir yang dicintai oleh Allah. Karena demikian inti amalan hati, maka mencintai Allah itu amalan hati, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu amalan hati, karena inilah yang menggerakkan kita untuk beramal saleh dengan amal anggota tubuh zahir. Mengagungkan Allah itu namanya amalan hati, bukan qaulul qalb. Niat itu amalan hati, bukan hati sedang berucap, bukan qaulul qalb. Karena niatlah yang menggerakkan anggota tubuh zahir untuk beramal. Takut, harap, itu amalan hati. Apa faedahnya kita mengetahui keimanan dengan perincian yang seperti ini? Bahwasanya iman itu mencakup qaulun wa amalun, bahwasanya qaulun wa amalun masing-masingnya terbagi dua lagi, zahir dan batin. Batin itu hati maksudnya. Di antaranya dari faedah-faedah yang banyak adalah, jika seseorang dikatakan mukmin karena mengucapkan ucapan baik yang zahir maupun yang batin dan mengamalkan amalan baik yang zahir maupun batin yang dicintai oleh Allah, maka seseorang sebaliknya dikatakan kafir kalau mengucapkan ataupun melakukan perbuatan baik yang zahir ataupun hanya sekedar ucapan dan perbuatan atau perbuatan hati, asalkan jenis kekufuran. Atau dengan bahasa yang sederhana, namanya kafir murtad, enggak hanya bentuknya yang zahir saja, kekafiran yang zahir saja, menyembah patung dan seterusnya. Tetapi apa? Bisa juga qaulul qalb, ada yang sampai kufur. Amalul qalb, ada yang sampai kufur. Karena namanya kekufuran itu lawan dari keimanan. Kalau keimanan ada qaulun wa amalun, zahir dan batin, maka kekufuran ada qaulun wa amalun, zahir ataupun batin. Jadi seseorang bisa saja diam, duduk manis di rumahnya, tapi dia murtad dengan hatinya. Ketika hatinya menyembah selain Allah, baik dengan amalnya, amal hati maupun ucapan hati. Ini harga mahal belajar akidah yang sahihah. Terjaga sampai meninggal dunia dari kekafiran, kemurtadan. Saya isyaratkan satu buku risalah doktoral yang khusus membahas tentang pembatal-pembatal keimanan baik qauliyah maupun amaliyah dengan halaman yang banyak, yang tebal. Namanya Nawaqidul Iman Al-Qauliyah Wal-Amaliyah, kurang lebihnya seperti itu. Biar kita tahu bahwasanya ternyata murtad itu tidak hanya dengan pindah agama dari Islam kepada non-Islam. Murtad itu banyak kalau dalam bahasa Jawa Timurnya. Banyak itu isim mubalaghah. Wazannya saya enggak tahu. Fual. Banyak. Sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Kalau bahasa Jawa Tengahnya, wakih. Banyak itu isim mubalaghahnya, wazan Jawa Tengah. Sehingga kita jadi semakin hati-hati di dalam berucap dan bertindak. Berikutnya, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wa annal imana, kata Syekhul Islam, yazidu bitta'ah wa yanqusu bil ma'siyah, dan bahwasanya keimanan bertambah dengan ketaatan dan berkurang dengan kemaksiatan. Bahkan bisa sampai berkurangnya, bisa sampai hilang, sama sekali tidak ada keimanan. Kalau diteruskan berkurang-berkurang sampai akhirnya hilang. wa hum ma'adzalika la yukaffiruna ahlal qiblah. Dan mereka Ahlussunnah wal Jamaah di samping memiliki keyakinan yang seperti itu atau bersamaan, ya, jangan di samping, bersamaan dengan keyakinan seperti itu, mereka melaksanakan konsekuensi keyakinan yang benar yang sudah disebutkan barusan. Apa konsekuensinya? La yukafirun, tidak mengkafirkan ahlal qiblah, kaum muslimin, orang yang mengaku beragama Islam. Dikatakan ahlul qiblah karena kalau sholat menghadap kiblat. Tidak mengkafirkan bi, lihat dalam matan bi, bi ini bak sababiyah, dengan sebab mutlaqil ma'asi wal kabair. Kata mutlak itu terminologi dalam disiplin ilmu tauhid. Mutlaqu syai' dan asyai'ul mutlaq itu terminologi tersendiri, nanti di bawah akan saya sebutkan karena diulang di bawah. Terjemahannya saja, sebelum saya jelaskan syarahnya, terjemahannya saja bimutlaqil ma'asi wal kabair adalah dengan sebab kemaksiatan dan dosa besar di bawah kekafiran. Di bawah tingkatan kekafiran, artinya enggak sampai merusak aslul iman, enggak sampai menyebabkan kemurtadan. Itu maksud bimutlaqil ma'asi wal kabair. Itulah konsekuensi seseorang memahami keimanan dengan definisi yang benar, adalah tidak mengkafirkan saudaranya muslim kalau dilihat melakukan perbuatan maksiat bahkan dosa besar yang tidak, asalkan tidak sampai kepada kekafiran. Ini ada dua faedah setidaknya dari kalimat ini. Faedah yang pertama, bahwa pelaku dosa besar menurut Ahlussunnah wal Jamaah, menurut keyakinan yang benar, tidak dikatakan kafir. Sehingga konsekuensi-konsekuensi hukum bagi orang kafir tidak terrealisir pada pelaku dosa besar. Itu pertama. Yang kedua, namun demikian Ahlussunnah wal Jamaah menetapkan bahwasanya orang ini, orang pelaku dosa besar tadi, bukan mukmin yang sempurna keimanannya. Bahkan dikatakan mukmin pelaku dosa besar, artinya yang berkurang keimanannya. Kama yaf'aluhul khawarij, sebagaimana dilakukan oleh khawarij. Apa maksud sebagaimana dilakukan oleh khawarij? Kalau Ahlussunnah la yukafirun, kalau khawarij yukafirun, itu maksudnya. Kalau khawarij itu mengkafirkan pelaku dosa besar, itu maksudnya. Yang benar enggak seperti itu. Disebutkan sesudahnya pakai kalimat bal, itu salah gitu. Bal itu konsekuensinya begitu. Kalimat sebelumnya itu salah itu, yang dilakukan oleh khawarij itu. Yang benar al-ukhuwah, bahkan al-ukhuwah al-imaniyah, persaudaraan keimanan, maksudnya penilaian masih sama-sama satu akidah, masih sama-sama status orang-orang yang sebagai orang-orang yang beriman kepada Allah. Thabitah, status yang seperti masih ada. Ma'al ma'asi, bersama dengan orang pelaku kemaksiatan. Al ma'asi pakai alif lam, maksudnya al ma'asi yang sudah diisyaratkan sebelumnya. Alif lam litarif adzihn ini, yaitu sudah diketahui maksudnya bagi pikiran pembaca yang membaca dari awal, bahwasanya maksudnya adalah kemaksiatan yang jenis mutlaqul ma'asi wal kabair yang disebutkan sebelumnya, karena memakai alif lam di sini. Kama qala subhanahu fi ayatil qisas, sebagaimana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman terkait atau tentang ayat al-qisas, syariat membalas bentuk kriminal dengan yang semisal. Sebelum saya lanjutkan, saya sebetulnya ingin membahas apa hasil-hasil ujian, karena apa namanya banyak yang perlu dijelaskan, baik ujian yang barusan atau yang kemarin-kemarin. Namun karena tidak ada waktu, sekedar saya ingatkan saja, yang untuk membedakan apa namanya sifat dengan nama Allah, ini sudah berulang saya sampaikan setiap membacakan ayat atau hadis. Kalau sifat Allahnya ini, kalau nama Allahnya ini. Jadi sebetulnya ada kaidah ilmiah untuk mengetahui sigot-sigot dalam bahasa Arab. Kapan sigot ini seringnya dipakai untuk nama Allah, dan kapan bentuk-bentuk wazan yang sering dipakai untuk apa sifat Allah. Contoh misalnya Ar-Rahman itu nama Allah. Ar-Rahmah sifat Allah. Begitu. Al-Basir nama Allah. Al-Basar sifat Allah. Sehingga ketika yang diminta adalah menyebutkan sifat, kemudian dijawab Al-Basir, tentu tidak benar. Baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Mari kita lanjutkan. Sebagaimana Allah subhanahu berfirman tentang ayat Al-Qisas, mulailah Syekh mengisyaratkan dua hal. Kalau sudah masuk dalam dalil-dalil ini, mengisyaratkan dua hal. Yaitu yang pertama, dasar bagi keterangan keyakinan yang benar yang barusan disampaikan oleh Syekh di matan barusan sebelumnya ini, dalilnya itu mana dari ulasan yang saya sampaikan barusan. Nah itu, ini disampaikan dalilnya. Di antaranya ini itu. Kemudian yang kedua, Syekh mengisyaratkan, seolah-olah mengisyaratkan kepada kita, atau hakikatnya mengisyaratkan kepada kita. Bukan seolah-olah lagi, hakikatnya memang demikian, mengisyaratkan. Ada di sana kelompok yang menyimpang, yang pemahamannya itu salah. Ini loh bantahannya ayat ini. Ini loh bantahannya kalau kelompok ini loh bantahannya. Kalau kelompok itu, ini loh bantahannya. Disebutkan di sini. Jadi dalil-dalil ini bantahan bagi kelompok yang menyimpang. Baik. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Surat Al-Baqarah ayat 178, dalil pertama kali dalam bab ini, itu kandungannya, kita baca dulu firman Allah Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Allah Ta'ala berfirman yang artinya, maka barang siapa yang mendapatkan suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ayat ini tentang pembunuh yang membunuh orang lain tanpa alasan yang hak, membunuh seorang mukmin tanpa alasan yang hak. Allah namai pembunuh dengan akh, saudara. Dan Allah nisbatkan kepada akhihi, kepada hi, yaitu kepada saudaranya yang seiman, mukmin yang lain. Padahal membunuh adalah dosa besar. Membunuh tanpa alasan yang hak, membunuh saudaranya yang seiman tanpa alasan yang hak itu dosa besar. Namun masih statusnya tidak keluar dari saudara seiman, muslim. Dengan demikian, kesimpulannya dosa besar tidak menghilangkan status ukhuwah imaniyah. Oleh karena itu dalam matan yang di atas tadi, beliau menyampaikan, balil ukhuwah al-imaniyah thabitah ma'al ma'asi. Bahkan ukhuwah imaniyah tetap ada pada pelaku kemaksiatan di bawah kekafiran. tidak sampai pada kekafiran. Buktinya ini, membunuh pembunuh saudara yang seiman, saudaranya yang seiman, dikatakan apa? Seorang muslim yang bunuh muslim yang lain, maksudnya demikian, dikatakan ah, saudara. Maksudnya saudara yang seiman. Ini bantahan bagi Khawarij. Ayat yang pertama ini. Karena Khawarij dan juga Mu'tazilah atau Al-Khawarij atau Al-Haruriyah, mereka berlebihan dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar. Perlu dicatat bahwa orang kalau menyimpang dalam memahami definisi iman akan terjatuh setidaknya dalam penyimpangan tentang tiga masalah. Yang pertama, penyimpangan dalam masalah vonis hukum terhadap pelaku dosa besar di dunia. Dia akan salah dalam memvonis. Kalau salah dalam mendefinisikan keimanan. Yang kedua, dia akan salah dalam, dia bisa salah dalam, jadi kemungkinan pertama dia bisa salah dalam memvonis hukum, menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku dosa besar di dunia. Kemungkinan yang kedua, dia bisa salah dalam memvonis status negeri kaum muslimin. Ini negeri kafir apa negeri muslim? Negeri Islam. Nah itu gara-gara salah dalam memahami definisi iman. Saya sudah menulis artikel ini tapi menunggu antrian posting. Kemudian juga yang ketiga, dia bisa terjatuh dalam kesalahan menjatuhkan vonis hukum terhadap pelaku dosa besar di akhirat. Nasib pelaku dosa besar di akhirat. Jadi enggak ringan. Salah dalam masalah keyakinan itu enggak ringan. Oleh karena itu, ngaji keyakinan yang benar itu besar sekali manfaatnya. Nah, kembali kepada dalil tadi. Dalil yang pertama ini ditujukan oleh penulis hakikatnya kepada Khawarij. Lebih fokusnya untuk membantah mereka, maksudnya demikian. Atau Al-Haruriyah dan Mu'tazilah. Mereka ini ahlul ifrat, orang yang berlebih-lebihan dalam menyatakan hukum atas pelaku dosa besar di bawah kekafiran. Khawarij menyatakan di dunia pelaku dosa besar itu keluar dari keimanan, tidak dinamakan mukmin. Menurut Khawarij dinamakan kafir. Pokoknya keluar dari status mukmin. Lah apa maksudmu? Kalau kalian perginya tanyanya seperti itu, pertanyaan seperti itu kalian tujukan kepada, Anda tujukan kepada partai Khawarij, maka jawaban mereka kafir. Tapi kalau Anda tujukan pertanyaan itu maksud keluar dari keimanan, keluar dari status, keluar dari keimanan yaitu tidak dinamakan mukmin, lalu dinamakan apa? Kalau pertanyaan itu kalian, Anda tujukan kepada Mu'tazilah, maka jawabannya manzilah baina manzilatain. Tidak mukmin, tidak pula kafir. Nah, bingungi sendiri ini. Itu nasib di dunia menurut mereka. Adapun di akhirat, menurut keduanya, baik Khawarij maupun Mu'tazilah adalah kekal di neraka. Jadi sama saja, mau dinamai manzilah baina manzilatain, perbedaannya hakikatnya sama di akhiratnya. Mereka sama-sama meyakini kekal selama-lamanya di neraka. Berarti para pencuri, para pezina, para perampok, itu kekal selamanya neraka, halal darahnya bagi Khawarij. Bagi Mu'tazilah kekal selamanya neraka. Adapun statusnya di dunia manzilah baina manzilatain. Saya enggak berani mengatakan saudaraku seiman, dan saya juga enggak berani mengatakan saudaraku wahai orang kafir. Nah, ini bingung sendiri ini. Nah, itu dibantah dengan surat Al-Baqarah ayat 178 ini. Wahai Khawarij, wahai Mu'tazilah, coba perhatikan dalam surat Al-Baqarah ini. statusnya belum berubah dari saudara yang seiman, karena disebutkan akh, yang menyebutkan Allah sendiri. Min akhihi, Allah berfirman demikian. Kemudian ayat yang kedua, surat Al-Hujurat ayat 9 sampai 10 pada matan yang selanjutnya. Ini pun masih bantahan bagi mereka ini. Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma fa in baghat ihdahuma 'alal ukhra faqatil allati tabghi hatta tafi'a ila amrillah fa in fa'at fa aslihu bainahuma bil 'adli wal aqsitu innallaha yuhibbul muqsitin innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Artinya, dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang. Nah, namanya berperang bisa terbunuh. Kalau yang benar sih gak masalah. Kalau ternyata pihak yang salah membunuh dengan batil tanpa alasan yang hak, dosa besar. Berarti tentang pelaku dosa besar ini, ayat ini. Hendaklah kamu damaikan antara keduanya. Maksudnya tentang hukum pelaku dosa besar, maksud saya seperti itu ayat ini. Kapan itu ya? Kalau ada yang membunuh tanpa alasan yang hak. Kita lanjutkan. Tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telah surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan. Dan hendaklah kalian berlaku adil. Sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Orang-orang yang beriman itu sesungguhnya bersaudara. Sebab itu damaikanlah antara kedua saudara kalian tersebut. Demikian kurang lebihnya artinya. Ikhwan fillah, perhatikan sisi pendalilannya untuk membantah Al-Khawarij dan Mu'tazilah. Mu'tazilah. Allah menyebut orang-orang yang saling berperang di antara kaum mukminin. Padahal memerangi kaum mukminin tanpa alasan yang hak itu adalah dosa besar. Nah, namun tetap tidak menyebabkan hilangnya iman. Mengapa demikian? Karena dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa aslihu baina akhawaykum, maka damaikanlah di antara dua saudara kalian, yaitu dua saudara yang saling berperang tadi. Masih dikatakan saudara, saudara seiman. Bagaimana bisa dikatakan telah keluar statusnya dari keimanan? Yang satu mengatakan kafir, yang satu tidak kafir, tidak mukmin. Bagaimana bisa demikian? Jelas sekali bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kemudian dalil berikutnya adalah firman Allah Ta'ala. Sebelumnya, sebelum menyebutkan dalil, wala yuslabunal fasiqa al-miliyya al-islama bil kulliyah, dan tidaklah yaslubunal fasiqa, yaslubun itu ya, tidaklah mereka Ahlussunnah wal Jamaah maksudnya mencabut status agama Islam. Karena al-milli itu orang yang menisbatkan dirinya kepada agama Islam dan tidak keluar darinya. Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah mencabut status agama Islam dari diri seorang fasik, fasik pelaku dosa besar. Bil kulliyah, totalitas. maksudnya aslul imannya enggak ada. Enggak seperti itu. Ahlussunnah wal Jamaah tidaklah menilai aslul imannya hilang sehingga berubah dari mukmin kepada kafir. Tidak demikian. Untuk siapa? Untuk fasik pelaku dosa besar. Wala yukhallidunahu finnar. Ahlussunnah wal Jamaah juga tidak menilai kekalnya seorang fasik di neraka. Ini nasib di akhirat, yang tadi nasib di dunia. Kalimat sebelumnya tadi. Kama taqulul mu'tazilatu. Ini lain halnya dengan apa yang diucapkan atau dinyatakan oleh mu'tazilah. Manzilah baina manzilatin di dunia dan kekal selamanya di neraka. Balil fasiqu yadkhulu fismil imanil mutlaq. Bahkan orang yang fasik, pelaku dosa besar, masuk dalam sebutan seorang yang memiliki aslul iman. Itu maksud al-imanil mutlak di sini. Maksud al-imanil mutlak di sini, mutlakul iman. Mulai kita menjelaskan kata mutlaku syai' dan syai'un mutlak tadi sudah kita dapatkan di awal-awal matan. Sebagai berikut penjelasannya, bismillah. Dalam terminologi disiplin ilmu tauhid, kata mutlaku syai' atau syai'un mutlak, kata mutlak itu sendiri itu bisa bermakna dua. Yang satu sempurna, yang satu tanpa kecuali. Mutlak kalau belum disandarkan kepada syai' atau belum ada kata yang beridhofah kepadanya, kata mutlak begitu saja itu bisa maknanya sempurna, bisa maknanya tanpa kecuali atau tanpa keterangan pengikat. Ini makna yang kedua. Makna pertamanya sempurna, makna yang keduanya tanpa kecuali atau tanpa keterangan pengikat. Sehingga kalau dikatakan mutlakul iman itu adalah aslul iman, maksudnya keimanannya masih sah. Karena mutlak di sini maknanya tanpa kecuali, sehingga mencakup orang yang sempurna keimanannya maupun yang kurang sempurna. Pokoknya setiap orang yang ada aslul imannya tercakup. Karena sama-sama memiliki aslul iman, sama-sama berstatus muslim atau muslimah, walaupun pelaku dosa besar misalnya. Asal ada aslul iman, ya dia dikatakan memiliki mutlakul iman. Tetapi kalau mutlak ditaruh di belakang iman, itu kalau mutlak ditaruh di depan kata iman. Kalau mutlak ditaruh di belakang kata iman, maka ganti sempurna. Mana yang pertama tadi? Berarti al-imanul mutlak maksudnya al-imanul kamil, keimanan yang sempurna. Itu yang banyak disebutkan di kitab-kitab ulama ahli sunnah wal jamaah. Namun terkadang kita dapatkan redaksi seperti di wasitiyah ini, yaitu ketika mutlak itu ditempatkan sesudah kata iman, maksudnya adalah mutlakul iman, bukan iman yang sempurna. Dengan demikian, ringkas kata, mutlak itu kalau di depan kata iman, kebanyakannya atau biasanya dibawakan untuk aslul iman. Tetapi kalau mutlak itu ditaruh di setelah kata iman, maka gantilah dengan kamil, yaitu keimanan yang sempurna. Itu yang banyak didapatkan. Namun terkadang dalam sebuah konteks kalimat dimaksudkan al-imanul mutlak itu mutlakul iman, aslul iman tadi. Seperti dalam wasitiyah ini, ketika saya mengatakan balil fasik, bahkan orang yang fasik, yadkhulu fismil imanil mutlak, masuk dalam, yaitu orang yang memiliki aslul iman. Aslul iman itu kemungkinan pertama memahami kalimat syekh di sini, wallahu taala alam shawab. Kemungkinan kedua bisa jadi maksud syekh di sini, kama taqulul mu'tazilah, sebagaimana tidak sebagaimana pernyataan yang diucapkan oleh Mu'tazilah, yang disampaikan oleh Mu'tazilah. Bagaimana pernyataan Mu'tazilah itu? Begitu. Pernyataan Mu'tazilah ini, balil fasiqu yadkhulu fi ismil imanil mutlak. Menurut Mu'tazilah, ini kemungkinan secara logika. Bisa jadi maksudnya seperti ini. Menurut Mu'tazilah, orang yang fasik itu masuk dalam iman yang sempurna. Secara kemungkinan. Tapi kemungkinan yang kedua ini tertolak. Mengapa demikian? Karena Mu'tazilah keyakinannya bukan begitu. Pelaku dosa besar fasik itu keluar dari apa? Keimanan. Cuman tidak dinamai kafir, tidak pula dinamai iman, mukmin, tetapi apa? Manzilah baina al manzilatain. Walaupun mungkin secara kemungkinan logika bisa jadi maksudnya karena mutlak ditaruh di belakang seperti itu. Namun itu apa? Tertolak. Sehingga kita bawakan, biasanya mutlak itu kalau ditaruh di belakang maka sempurna. Dengan demikian, terkadang, dengan demikian kalimat ini dibawakan, terkadang kalau ditaruh di belakang bermakna seperti kalau ditaruh di depan, yaitu aslul iman. Dari mana diketahui? Dari konteks kalimatnya. Karena bal ini membatalkan ucapan Mu'tazilah, pendapat Mu'tazilah. Menetapkan yang benar itu bagaimana. Berikutnya, kama fi qawlihi ta'ala, orang fasik itu adalah dikatakan masuk barisan orang yang memiliki aslul iman. Apa dalilnya? Kama fi qawlihi ta'ala, dalilnya adalah seperti firman Allah ta'ala, wa tahriru raqabatin mu'minah, maka hendaklah membebaskan seorang budak yang beriman. Surat An-Nisa ayat 92, sisi pendalilannya begini. Ini masih bantahan telak pula bagi Khawarij. Lansak panunggalanipun. Apa ini? Ayat ini berisikan tentang kafarah, denda tebusan. Memerdekakan budak mukmin. Jadi jika ada seorang yang terkena tuntutan bayar kafarah, baik itu kafarah zihar, dan zihar ini minal kabair, termasuk dosa besar, atau kafarah membunuh tanpa alasan yang hak saudaranya yang seiman, maka ini juga dosa besar. Maka lalu dia memerdekakan budak mukmin, tapi fasik, budaknya suka misalnya minum minuman keras, budaknya pezina, maka berdasarkan ayat ini sah. Mengapa demikian? Karena ayat ini tidak menjelaskan, tidak mengikat, tidak menunjukkan keterangan pengikat mukminah yang bagaimana. Rokobah mukminah yang bagaimana? Budak yang beriman yang bagaimana? Iman sempurnakah atau iman yang maksudnya aslul iman, yang hanya memiliki aslul iman? Tidak sempurna keimanannya, tapi hanya disebutkan tahriru raqabatin mu'minah. Berarti namanya seorang mukmin itu ya umum, baik orang yang sebatas memiliki aslul iman dan melakukan dosa besar misalnya, atau juga mencakup orang mukmin yang imannya sempurna, menjauhi dosa-dosa besar dan dosa-dosa kecil. Sah menurut kesepakatan ulama. Berarti seluruh ulama fahamnya. Jadi Anda kalau buka kitab-kitab fikih, hukum orang yang zihar atau hukum orang pembunuh yang kemudian tertuntut untuk membayar kafarah, kemudian kok dia memberdayakan budak yang apa? Mukminah. Budak yang raqabah mukminah, budak yang beriman, maka ini apa? Walaupun dicari ternyata ketemunya budak mukmin yang fasik, seorang muslim yang fasik, maka sah menurut kesepakatan ulama. Ini mengandung pemahaman, isyarat pemahaman bahwasanya para ulama sepakat namanya iman itu, namanya iman itu tidaklah hilang kalau pemilik iman tadi melakukan dosa besar di bawah kekafiran. Karena kalau saja hilang, ulama akan mengatakan enggak sah. Karena itu bukan iman, beriman lagi namanya, begitu. Kalau seandainya mukmin itu haruslah sempurna imannya, maka enggak sah yang membedakan budak sementara statusnya adalah fasik, pelaku dosa besar. Tapi kalau dinyatakan sah, ini mengandung isyarat. Para ulama sepakat namanya iman itu tidak hilang dengan sekedar melakukan dosa di bawah kekafiran. Begitu cara berdalilnya. Dan ini bantahan bagi mereka, Mu'tazilah dan Khawarij. Kita lanjutkan. Wa qawlihi sebentar. Waqat la yadkhulu fi ismil imanil mutlaq kama fi qawlihi ta'ala. Namun bisa jadi seorang itu tidak masuk, seorang pelaku dosa itu tidak bisa jadi seorang itu tidak masuk dalam ismin iman mutlak. Tidak masuk dalam status orang yang memiliki keimanan yang sempurna, karena mutlaknya disebutkan di belakang di sini. Kama fi qouli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jadi waqad la yadkhulu, bisa jadi la yadkhulu. Yadkhulu ala dhamir huwa. Huwa kembali kepada fasik. Yang menyatakan dirinya muslim itu. Seorang muslim yang fasik. Terkadang tidak masuk seorang itu dalam, seorang yang fasik pelaku dosa besar itu dalam istilah pemilik iman mutlak. Kalau iman mutlak di sini difahami sebagai istilah yang bermakna iman yang sempurna. Itu maksud Syekhul Islam begitu. Mengapa demikian? Karena sebelumnya saya juga mengatakan kata iman mutlak juga untuk fasik. Mutlaknya di belakang juga. Yang ini juga mutlaknya di belakang juga. Sama-sama di belakangnya. Cuman yang sebelumnya pada kalimat Kama taqulul mu'tazilah balil fasiku yadkhulu fismil iman al-mutlak, itu kan mutlaknya juga di belakang. Setelah itu, setelah menyebutkan ayat wa tahriru qabadil mu'minah juga menyebutkan terkadang enggak masuk. Kalau yang di atas masuk. Kalau yang ini enggak masuk. Nah, kalau yang enggak masuk padahal sama-sama mutlaknya di belakang kata iman, kalau yang enggak masuk itu dibawa, jika dibawakan untuk makna iman yang sempurna. Kalau yang masuk dibawakan kepada makna asrul iman. Ini semakin menguatkan kesimpulan bahwasanya terkadang kata mutlak kalau disebutkan di belakang itu bermakna seperti kalau disebutkan di depan kata iman. Tapi kebanyakannya yang saya dapatkan wallahu taala alam shawab adalah kalau disebutkan di depan maksudnya adalah aslul iman. Kalau disebutkan di belakang maksudnya adalah al-imanul kamil. Begitu. Kama fi qawli ta'ala, sebagaimana dalam firman Allah Ta'ala. Syekh menyebutkan ayat tentang ciri-ciri orang mukmin yang sempurna. Kalau maksudnya Anda ingin menanyakan kepada saya apakah orang fasik itu adalah orang mukmin seperti keimanan yang disebutkan dalam ayat ini? Jawabannya enggak. Karena ayat ini untuk ahlul iman kamil yang sempurna. Tetapi kalau Anda menanyakan kepada saya apakah orang fasik pelaku dosa besar itu masuk dalam status orang yang beriman seperti yang dimaksud dalam surat An-Nisa ayat 92 wa tahriru qabatin mu'minah, jawabannya iya. Begitu. Terus wa qawlihi sallallahu alaihi wasallam, itu ataf ya wawunya, sehingga wa qawlihi, dan seperti yang terdapat dalam firman Allah Ta'ala, apa sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, tidaklah berzina seorang pezina, pelaku zina maksudnya, ketika berzina sedangkan dia berstatus mukmin. Nah, loh, wah, halal darahnya, berarti boleh diledakkan itu tempat lokalisasi itu. Allahu Akbar, misalnya seperti itu. Wah, ini gara-gara salah memahami hakikat iman. Salah memahami definisi iman. Karena iman itu kan yazid wa yanqus. Karena iman itu kalau difahami definisinya dengan benar, maka tidaklah hilang dengan sebab dosa besar yang dibawa kekafiran. Kalau sudah paham seperti itu dan itu kesimpulan dari dalil-dalilnya, maka kalau ada dalil seperti ini mudah memahami. Bahwasanya dari definisi iman dan konsekuensinya tadi kan iman ada yang asal, ada yang kamil. Berarti setiap ada dalil yang di dalamnya ada nafyul iman, penafian keimanan, tidak beriman, tidak beriman, tidak beriman. Lihat konteksnya dulu, karena iman itu ada asalnya dan ada kamalnya. Yang ditiadakan di sini, dinafikan di sini, iman yang asal iman atau kamalul iman. Sehingga cara menerjemahkan pun juga lain. Kalau yang diniadakan adalah kamalul iman, tidak sempurna keimanan seseorang. Begitu. Atau kalimat yang semisalnya. Tapi kalau yang ditiadakan adalah asal iman, kafir. Itu bisa. Tidak beriman sama sekali, bisa. Seperti itu. Maka dengan mudahnya Ahlussunnah wal Jamaah membawakan hadis ini. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidak berzina seorang pelaku zina ketika berzina sedangkan dia dinyatakan sebagai seorang mukmin. Tidaklah seorang pezina berzina ketika berzina dikatakan dia seorang mukmin. Tidaklah, maksudnya tidak dikatakan seorang mukmin. Dengan iman yang sempurna, tambahkan seperti itu. Wala yasriqus sarik. Ini enggak ada ya kata-kata dengan tambahan iman yang sempurna. Nah, ini namanya apa namanya di ada yang pernah mengkritik terjemahan apa namanya sammu, berilah nama, kan begitu kalau letter leknya apa adanya. Buka kamus, sama yusami memberi nama. Kalau sammu kata perintah, berilah nama. Kemudian salah seorang penulis menerjemahkan dengan silahkan beri nama. Langsung dikomentari piyeto pak, disebutkan itu dengan bahasa yang kurang lebihnya seperti itu. Kok apa namanya kata perintah kok diartikan kok sammu kok diartikan silahkan, intinya nggak ada dalam kamus itu silahkan. Nah ini ingat, berbicara masalah yang seperti ini harus ilmiah, al ilmu qabla al qaul wal amal. Hatta dalam masalah menerjemah ada disiplin ilmu tersendiri, disiplin ilmu menerjemah. Bahkan sampai ada fakultas ilmu terjemah, sampai menjadi fakultas sendiri. Berarti ada dekannya, ada kaidah-kaidah ilmiahnya, ada revisi-revisinya kalau mahasiswa salah menerjemahkan dalam apa namanya skripsinya. Ada apa namanya? Ada kemudian yaitu alasan-alasan ilmiahnya. Kalau menerjemahkan begini, tidak menerjemahkan begitu. Nah, ini apa yang saya contohkan barusan ini sama dengan yang ini. Terjemahan ini tadi, wa huwa mu'min, sedangkan dia dikatakan orang yang beriman, tambahkan tanpa ragu-ragu dengan iman yang sempurna. Walaupun dikritik, enggak ada kalimat dengan iman yang sempurna di sini. Itu masuk dalam ilmu terjemah namanya bab at-tadayyiqu wa tawassu'u. Ada babnya tersendiri, enggak asbun dalam menerjemahkan itu. Ada babnya tersendiri. Bahwasanya menerjemah itu bisa dikurangi kata-katanya dalam bahasa penerjemahan, bahasa penerjemahnya, bukan bahasa sumbernya, dan bisa bahkan ditambahkan kata-katanya. Ada kaidahnya sendiri-sendiri seperti itu, banyak contoh-contohnya juga. Jadi gak mesti satu kata terjemahkan satu kata, gak mesti. Samu gak ada kata kamus manapun dalam kamus bahasa Arab, samu diartikan silakan gak ada. Anda hanya menti kata silakan, kata memberi nama tidak Anda perhatikan. Nah, ini masuk dalam babut tawassu'i wa tadyiqi. Baik, ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, wala yasriqu sariqu hina yasriqu wa huwa mu'min. Dan tidaklah seorang pencuri mencuri ketika mencuri dikatakan berstatus mukmin yang sempurna keimanannya. Wala yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Dan seterusnya, khamar berarti minum, yashrabul khamar berarti minuman keras, dan seterusnya. Silakan dilihat dalam terjemahan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini seorang yang sedang berzina, mencuri, mabuk dan merampas barang yang berharga dinafikan keimanan yang sempurna pada diri mereka. Berarti tidak sama keimanan antara orang yang sempurna imannya dengan pelaku dosa besar. Mengapa? Karena pelaku dosa besar di sini dinafikan darinya keimanan yang sempurna. Berarti konsekuensinya harus ada bedanya dong antara ahlul iman kamil dengan orang fasik yang mukmin dengan bi asli imanihi. Harus ada bedanya. Maknanya harus ada dalam mendefinisikan keimanan, yazidu wa yangkus. Yazid untuk ahlul iman kamil, yangkus untuk ahlul iman yang naqis, yang kurang sempurna tadi. Dengan melakukan dosa besar misalnya, atau dosa kecil dan seterusnya. Begitu. Wa naqul, sehingga kita mengatakan ringkas kata pembahasan ini, wa mu'minun naqisul iman. Orang fasik itu dikatakan dia masih beriman, masih sah keislamannya. Jadi enggak layak dibom, enggak layak di apa panggilkan apa namanya? Para laki-laki pria yang bawa pedang dengan anting-anting dan tato di lengan-lengannya sementara mengucapkan Allahu Akbar dengan tali sal yang bertuliskan La ilaha illallah di kepalanya, kemudian membunuhi dan apa mengebomi, enggak seperti itu. Itu salah dalam memahami keimanan. Tapi yang benar, dia orang mukmin yang naqisul iman. Pelaku dosa besar itu, fasik itu, masih muslim tapi kurang imannya. Au mu'minun bi imanihi, atau dengan bahasa yang lain, dia orang yang beriman dengan sebab ini, dengan sebab. Mengapa dikatakan beriman? Dengan sebab imanihi. Maksudnya asli imanihi. Asli iman maksudnya di sini. Dengan sebab dia memiliki pokok keimanan, dasar keimanan, sehingga menjaga dari status kafir. Fasikun, namun satu sisi yang lain, dia juga dikatakan fasik, pelaku dosa besar. Bi, dengan sebab kabirotihi, kelakuan dosa besarnya. Fala yu'tal ismal mutlaq, maka dia tidak disematkan kepadanya ismal mutlak, yaitu keimanan yang sempurna. Lihat, kali ini Syekh agak berbeda dengan yang sebelumnya. Mutlak yang di belakang maknanya adalah sempurna. Wala yuslabu, dan tidak dicabut darinya status pemilik mutlakul ism, yaitu mutlakul iman. Nah, kali ini yang biasa digunakan, istilah yang biasa digunakan, yaitu aslul iman ketika apa mutlak ditempatkan di depan. Seperti itu. Ya. Sampai di situ dulu insyaallah pada pertemuan akan datang. Kita tinggal dua bab berarti. Tapi dua bab ini sama-sama panjangnya. Jadi enak. Kalau dikatakan dua kan wah tinggal sedikit. Nah, dua tinggal sedikit. Tapi dua untuk pelajaran. Bab apa? Bab al-iman bil yaumil akhir dan bab penutup. Bab penutup, ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Ciri-ciri di antara ciri khas Ahlussunnah wal Jamaah. Baik, sampai situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.